نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuh al-ikhwah, di ahad yang lalu kita sudah membahas hadis pertama dalam bab al-muraqabah ini atau hadis ke-60 di dalam Riyadhus Shalihin ini. Kini kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua dalam bab muraqabah ini atau hadis nomor 61. An Abi Dharin Jundub Ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabbar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan tadi. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu beliau berkata, hadis ini hasan. Derajat hadis ini, kata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini sahih karena ada syawahid, ada beberapa hadis penguat, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Sahih Kitabul Adhkar wa Dha'ifuhu, hadisnya nomor 1262. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya, ij'al bainaka wa baina iqabihi wa sakhatihi wa ghadabihi wiqayah. Bertakwalah engkau kepada Allah, artinya jadikan wiqayah, pemelihara antara engkau dengan siksa Allah, murkanya dan kemarahannya. Artinya pelihara dirimu dari kemarahan-kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, artinya fi ayyi makanin kunta, fi sirri wal alan, fi khulwatika wa julwatika. Artinya di tempat manapun kamu berada, baik ketika kamu menyendiri ataupun di tengah orang ramai, ketika kamu berkhulwat ataupun ketika bermasyarakat. Atbi' artinya alhiq, ikutilah. Atbi'is sayyi'ah alhasanah, ikutilah. Alhiq as-sayyi'ah alhasanah. Khaliq artinya amilhum wa khaliqhum. Khaliqin nas artinya amilhum amilin nas, bermuamalahlah dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, istihbabu wasiatil muslim li akhihi wa tadhkirihi bima yajibu alaihi nahwa rabbahu nahwa rabbihi wa nafsihi wa ikhwanihi almuslimin fa inna attawasu bil haqqi wa bis sabri wal marhamah mitsaqun islamiyyun akhadahu Allahu wa rasuluhu 'alal mu'minin kama fi suratil 'asr wa hadits Jarir bin Abdullah as-Sahih bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushhi likulli muslim. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya berwasiat kepada seorang muslim, disunnahkannya seorang muslim berwasiat kepada saudaranya dan mengingatkannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah, juga terhadap dirinya dan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Karena saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran serta kasih sayang merupakan perjanjian Islam yang diambil oleh Allah dan Rasulnya terhadap sesama mukmin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insan lafi khus illal ladhina amanu wa amilus sholihat, terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah, juga terhadap dirinya dan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Karena saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran serta kasih sayang merupakan perjanjian Islam yang diambil oleh Allah dan Rasulnya terhadap sesama mukmin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insan lafi khus illal ladhina amanu wa amil sholihat, terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga hadis dari Jarir bin Abdullah yang sahih. Kata Jarir, aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Kata Syekh Salim Al-Hilali, "Wa ma dzalika illa li anna an-nasihata mahsalatun li ghardid din fa hiya lubabuhu. Wa min khilaliha tadhharu suratul ummah al-mutarabithah dhata syu'ur al-wahid al-mutamayyiz wa yahsharun bi wahdatil hadath wal ghayah wal ukhuwah fil abdi wal amanah haitsu tatada'aful maqdar 'ala as-sabati 'ala al-haqq." Hal demikian yang tadi, bahwa saling berwasiat kebenaran dengan kebenaran dan kesabaran ini merupakan tali Islam, ini dilandaskan kepada pertimbangan bahwa nasihat itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dari ad-din ini, dan nasihat ini merupakan intisari dari ad-din ini. Sampai ada hadis ad-dinu nasihat. Dari nasihat ini akan lahirlah bentuk umat yang saling terkait dengan satu perasaan yang sama, dan ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan, kesamaan sasaran dan persaudaraan di dalam memikul beban dan amanah, yang kekuasaan atau kemampuan itu akan berlipat ganda dengan hal itu di atas sikap istiqamah di atas kebenaran. Ini hal yang pertama yang terkandung dalam hadis tadi. Kedua, yang bagi lil amdi ayyuraqiba maulahu fi jami' ahwalihi wa awqati. Seorang hamba hendaklah merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Ketiga, dari hadis ini pun kita tahu al-hasanah tamhus sayyi'ah wa hadha fi ghairil ma'asil muta'alliq wa ta'alliq bi huquqin nas. Bahwa kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Tapi hal ini hanya terbatas pada maksiat-maksiat yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia. Seperti umpamanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terhapus dengan kebaikan. Tapi kalau yang menyangkut hak manusia, umpama manusia itu digibahi oleh kita atau dicuri hartanya, tidak cukup hanya dengan kebaikan, tetapi harus minta maaf dan mengembalikan hak dia. Keempat, min husnil khuluq talaqatul wajh wa kaful adha wa batul ma'ruf wa mu'amalatun nas bimisli ma tuhibbu an yu'amiluka. Di antara akhlak yang baik adalah talaqatul wajh. Kata orang Sunda, dareh deh. Bukan, dareh deh itu marahmai. Apa ya? Manis budi. Wajahnya itu teriak. Berseri di hadapan orang. Juga menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian melakukan yang ma'ruf di hadapan mereka dan bermuamalah kepada manusia dengan cara muamalah yang kita sangat suka bila orang lain bermuamalah kepada kita dengan cara seperti itu. Kalau kita suka orang lain umpamanya marahmai kepada kita, kita pun harus marahmai juga ke orang lain. Berseri-seri wajah. Kalau umpamanya kita suka orang lain umpamanya ngasih duit kepada kita, maka kita pun kalau punya ngasih juga. Dan semua Pak. Kelima, wal hadithu wasiyatun azimatun min jawami'il kalim allati utiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad jama'a li Mu'adz radhiyallahu anhu al-huquqal wajibata 'alaihi wa bayyana lahu sabilat tarqi fi madarijil mu'minin al-khallas alladziina istakmalul iman. Hadis ini merupakan wasiat yang agung dan termasuk di antara jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kata-kata yang ringkas tapi padat, mendalam isinya. Itulah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengumpulkan wasiat beliau kepada Mu'ad tentang hak-hak dan kewajiban dalam kata-kata yang ringkas. Seperti ittaqillah haitsuma kunta. Ini ringkas, tapi mendalam isinya. Dan beliau pun Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'ad jalan yang bisa mengangkat derajat orang-orang mukmin ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mereka yang sudah menyempurnakan iman. Ammal hukukul wajibah alal abdi fahiya hukukullah wa hukukun nafas wa hukukun ibad. فَحُقُوقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَحُقُوقُ النَّفْسِ أَنْ يُطَهِّرَهَا صَاحِبُهَا وَيُزَكِّيهَا وَحُقُوقُ الْعِبَادِ أَنْ يُعَامِلَهُمْ وَيُخَالِطَهُمْ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Adapun hak-hak yang harus, yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah tiga. Pertama, hak Allah. Kedua, hak diri sendiri. Dan ketiga, hak hamba-hamba Allah yang lain. Hak manusia lain. Ada tiga hak yang wajib kita tunaikan. Hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Sesama manusia. sama makhluk, termasuk binatang dan lingkungan. Maka adapun hak-hak Allah terhadap hamba-Nya adalah hendaklah si hamba itu bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah itu adalah ahli takwa wa ahlul maghfirah. Maksudnya ahli takwa itu yaitu bahwa huwa wahdahu ayyuttaqa. Dia satu-satunya yang layak ditakwai. Yang layak kita bertakwa kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Dengan sebenar-benarnya takwa. Adapun hak seorang hamba terhadap jiwanya sendiri, hak jiwa adalah pemilik jiwa itu harus mensucikan dan membersihkannya dari kotoran. Kotoran jiwa tentu saja sesuatu yang bukan materi sifatnya, dari kotoran dosa, kesalahan yang semacam itu. Adapun hak manusia lain, hendaklah kita bermuamalah dan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Jadi kita berakhlak baik kepada orang lain, ini merupakan hak orang lain terhadap kita. Wa amma sabilul kamal fi dzalik faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taqwallah fi sirri wal alam. Wa hadha mujibul khasyah. Wa man 'alima anna Allah yarahu fi batinihi wa zahirihi wastahdhara dzalika fil ulwati aw jabalahu dzalika tarkal ma'asi fi sirri. ثم أمره أن يفعل ما يمحو السيئات لأن العبد لما كان مأمورا بالتقوى في السر والعلم مع أنه لابد منه أحيانا من تفريط في التقوى إما بالترك بعض المأمورات أو ارتكاب بعض المحظورات فكل ابن آدم خطاء فأمره رسول صلى الله عليه وسلم بإحداث الحسنات بعد السيئات liqaulihi ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Adapun jalan kesempurnaan dalam hal itu adalah, maka Rasul SAW telah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, baik ketika sirri, ketika menyendiri, ataupun ketika di tengah orang banyak. Dan ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa Allah melihatnya, baik secara lahir maupun secara batin, dan perasaan ini selalu hadir ketika dia menyendiri, hal itu akan menyebabkan dia meninggalkan maksiat ketika dia menyendiri. Karena walaupun menyendiri, Allah Maha melihat. Kemudian Rasul SAW pun memerintahkan agar mengerjakan perbuatan yang bisa menghapuskan kesalahan. Karena seorang hamba, ketika dia diperintahkan untuk bertakwa, baik ketika menyendiri maupun di hadapan orang banyak, bahkan apalagi bahwa dia mau tidak mau suatu saat, kadang-kadang dia melakukan tafrit dalam hal takwa. Tafrit itu artinya kurang, lalai. Lalai dalam ketakwaan, baik karena meninggalkan sebagian hal yang diperintahkan atau karena berbuat hal-hal yang dilarang. Dan semua anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan itu, berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi dalam hal hadis ini ada tiga wasiat. Pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kedua, mengikuti kejelekan dengan kebaikan sehingga akan terhapus kejelekan itu. Dan yang terakhir, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Inilah penjelasan hadis ke-61 atau hadis kedua dari bab Al-Muraqabah. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga atau hadis yang ke-62 dalam Riyadhus Shalihin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaha. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ittama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ittama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghair At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amama. Ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka fi syiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Wa ma asaba lam yakun yukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Kata Ibnu Abbas, aku dulu berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain beliau dibonceng di atas unta. Pada suatu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai gulam." Gulam adalah anak yang berusia sejak mulai dia disapih sampai balig. Nah, rentang usia antar dua itu disebut gulam. Di dalam hadis lain ada makna gulam dengan arti budak, hamba sahaya ada. Tapi ini gulam maksudnya, kalau bahasa kita, ujang. Hei ujang, atau anak king yang sebangsa itulah. Hei anak-anakku, atau hei ujang. Hei nak, nah gitu. Sungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kita hitung beberapa poin. Pertama, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Itu pertama. Kedua, peliharalah Allah, tajidhu tujahaka. Maksudnya, kata Syekh Salim Al-Hilali, tajidhu tujahaka itu artinya engkau akan mendapati Allah ma'aka fi kulli ahwalika. Akan mendapati Allah akan selalu menyertaimu dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, maka engkau akan temukan Allah itu selalu menyertaimu dalam keadaan bagaimanapun. Dua. Tiga, apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Empat, bila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, jangan minta tolong kepada yang lain. Lima, ketahuilah, ini berkaitan dengan takdir, bahwasanya umat ini, maksudnya umat semua makhluk, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak mungkin memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sesungguhnya apabila mereka, makhluk-makhluk tadi berkumpul untuk memberi mabarat kepadamu, untuk membahayakanmu dengan sesuatu, mereka tidak mungkin membahayakanmu dengan sesuatu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Telah diangkat kolam dan telah kering suhu. Telah diangkat kolam itu maksudnya sudah tidak ada lagi ketetapan takdir. Al-Aqlam itu maksudnya catatan Allah yang merupakan takdir atas semua makhluk. Di dalam hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, lalu kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain selain Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan ihfadillah tajidhu amama, peliharalah Allah maka engkau akan dapati Allah akan ada di hadapanmu. Dan mendekatlah kepada Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mendekatimu ketika kamu sulit. Di sini ta'arraf, kenalilah Allah. Ketika kamu senang, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu sulit. Rata-rata kan manusia ketika kita senangin lupa kepada Allah, yang ternyata masjidnya dipelihara, salat berjamaah dipelihara sudah masjid, ketika senang sudah lupa, dalam jalan atau apa. Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang menyalahimu, maksudnya yang bukan takdirmu, tidak mungkin akan menimpamu. Dan apa-apa yang sudah ditakdirkan untukmu, tidak mungkin menyalahi kamu. Maksudnya tidak mungkin tidak menimpa kamu, pasti akan menimpa kamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan itu akan datang menyertai kesabaran. Dan al-faraj, maksudnya terlepasnya kita dari kesulitan, itu akan datang setelah kita ditimpa kesulitan. Setelah kesulitan pasti akan ada lawan dari kesulitan, apa? Kelapangan. Kelapangan atau kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah ini kesulitan ada kemudahan. Hadis ini sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam Sahih Kitabul Adhkar wa Dha'ifu. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa huwa hadithun azim yatadammanu wasaya jami'atan wa qawa'ida kulliyatan min ahammi umuriddin. Hatta qala Ibnu Jauzi fi Sayyidil Khatir, تدبرت هذا الحديث فأدحشني وقدت أعيش فواسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وأقره الحافظ ابن رجب في كتابه نور الاقتباس. Hadis ini merupakan hadis yang agung yang di dalamnya mengandung beberapa wasiat yang mencakup dan beberapa kaidah kuliah di antara urusan-urusan terpenting dari ad-din ini. Sampai Ibnu Jauzi dalam As-Saydul Khatir menyatakan, saya menelaah hadis ini, lalu hadis ini membuat saya takjub dan hampir-hampir saya atif, hampir-hampir saya salah dalam memahaminya. Maka aduh sungguh menyesal, betapa menyesalnya saya karena bodoh tentang hadis ini dan sedikitnya pemahaman kita tentang makna yang terkandung dalam hadis ini. Ini pun ditetapkan oleh Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab yang berjudul Nurul Iqtibas. Ada beberapa mufradat yang perlu kita bahas sebelum mengkaji fawaidnya. Bulan tadi sudah, kalimat sudah, nah ini. Ihfazillah, peliharalah Allah, jagalah Allah. Apa maksud memelihara Allah? Maksudnya ihfaz dinahu bimulazamati taqwa wajtinabi ma la yarda wa hifdzul 'abdi li dinillah 'ala martabatain. Maksud memelihara Allah atau menjaga Allah itu artinya pelihara dinnya dengan cara selalu senantiasa bertakwa kepadanya. Jadi memelihara Allah itu artinya dengan selalu bertakwa kepadanya, memelihara aturan-aturannya. Dan menjauhi segala yang tidak diridhoi. Di dalam memelihara ad-din ini, seorang hamba dalam memelihara dinullah ini ada dua tingkatan. Pertama, hifdzu hududihi wa huquqihi wa awamirihi wa nawahi ka hifdzi shalawat wa salatil wusta wa hifdzil iman wa hifdzil wudu wal muhafadzah 'alaiha. Pertama, memelihara hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Memelihara hak-hak Allah, perintah dan larangannya, seperti memelihara salat, puasa, salatul wusta, memelihara iman, wudu dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lainnya dipelihara. Ini tingkatan pertama dari memelihara Allah, memelihara dinullah. Kedua, hifdzu jawarihil insan kal basar wal faraj was sam'i wal batn wal lisan. Kedua, seseorang memelihara anggota badannya seperti mata. Faraj, mata jangan sampai diumbar. Diumbar itu melihat hal-hal yang pokoknya lepas kendali gitu. Apa saja dilihat, walaupun bukan haknya untuk dilihat. Memelihara juga faraj, jangan sampai tidak terpelihara. Yang ketiga, memelihara juga pendengaran. Memelihara perut, memelihara lisan dan anggota-anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa. Ini dua tingkatan memelihara dinullah, yaitu memelihara hukum-hukumnya, aturan-aturan, dan memelihara anggota badan kita dari dosa-dosa. Yahfazka, kata Rasulullah, peliharalah Allah, yahfazka, maka Allah akan memeliharamu. Maksudnya, ra'aka wa hamaka wa qawwaka wa nasaraka wa hifdzullahi lil 'abdi yadkhulu fihi naw'an. Maksudnya Allah akan menjagamu, melindungimu, menguatkanmu dan menolongmu. Nah, kalau kita ingin memperoleh pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, perlindungan dan pemeliharaan Allah, kita harus memelihara dinullah ini, memelihara anggota badan. Ini janji Rasul SAW dan janji beliau pasti karena wahyu ini. Pelihara Allah, Allah akan memelihara. Dalam arti menjagamu, melindungimu, menguatkanmu dan menolongmu. Dan pemeliharaan Allah kepada seorang hamba ada dua macam. Pertama, hifdhu fi musalahatin ka dunyahu wa badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wa yahfadunahu min amrillah. Pertama, Allah memelihara kepentingan-kepentingan dunia dia, yaitu memelihara harta, badan, anaknya, keluarganya, hartanya, investasinya dan seterusnya. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibah, bahwa Allah itu mempunyai para malaikat penjaga yang ada di hadapannya, hadapan manusia, di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, malaikat-malaikat itu memelihara dia, menjaga dia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemeliharaan Allah yang pertama kepada seorang hamba. Jadi yang dipelihara adalah fisiknya, juga keluarga, anaknya, hartanya dan seterusnya. Yang sifatnya materi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua, hifdzullah lil 'abdi fi dinihi wa imanihi fayahfadhu minasyubuhatil mudhillah wasyahawatil muharriqah. Fallahumma ihfazna bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Kedua, Allah memelihara hamba, yang dimaksud adalah memelihara dinnya, imannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang menghancurkan. Lalu Syekh Salim Al-Hilali menutup poin ini dengan doa, ya Allah, peliharalah kami dengan cara engkau telah, seperti engkau telah memelihara hamba-hambamu yang saleh. Jadi tidak hanya fisik materi kita yang dipelihara, tapi lebih dari itu yang lebih berharga adalah din kita, iman kita. Karena seringkali karena kebodohan kita, karena hawa nafsu kita, kita sesat, termakan syubhat yang sesat dan menyesatkan. Lalu tajidhu tujahaka, kalau engkau memelihara Allah, tajidhu tujahaka, engkau akan mendapati Allah tujahaka, maksud tujahaka ma'aka fi kulli ahwali yahutuk wa yansuruk wa yahfaduk wa hadhil ma'iyyatul khama'iyyatul khasa allati taqtadin nasra wa ta'id wal hif wal i'ana wa qad taqaddama bayanuha fi fatihatil kitab. Maksudnya tujahaka itu engkau akan mendapati Allah selalu menyertaimu dalam semua keadaan, selalu mengawasimu, menolongmu, memeliharamu. Dan ini yang disebut ma'iyyatullah al-khasah. Jadi penyertaan Allah dengan makna khusus. Sebab khusus kepada orang-orang mukmin saja. Tidak semua manusia memperoleh ma'iyyah semacam ini. Yang ma'iyyah atau penyertaan Allah ini bermakna pertolongan, dukungan, menguatkan, pemeliharaan dan bantuan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan di dalam pembuka kitab ini. Lalu kata Rasulullah, fa'ilasta'anta, kalau engkau minta pertolongan, ista'anta ini tolak tali'ana, minta pertolongan. Al-ummah, tadi sebutkan, annal ummat, seandainya ummat, ummat itu maksud jami'ul makhlukin, semua makhluk, baik manusia, jin, hewan-hewan, dan yang lain-lain. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf, maksudnya turikatil kitabatu biha li faradil amri wan biramihi mundu amadin ba'idin faqad taqaddama kitabatul maqadir kulluha. Maksudnya telah diangkat kolam dan telah kering suhuf, lembaran-lembaran, maksudnya telah ditinggalkan catatan, sudah tidak dicatat lagi catatan yang menetapkan takdir-takdir bagi makhluk, karena sudah selesai semua takdir. Kenapa? Lifarogil amri wambiromi, karena sudah selesainya penulisan itu dan sudah pastinya, sudah tetapnya sejak zaman yang lalu, sejak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, semua takdir ini sudah ditetapkan. Ar-raqa maksudnya nikmat. Tadi disebutkan ta'arraf ilallahi firraqa. Kenalilah Allah ketika raqa. Ketika raqa itu ketika memperoleh nikmat. Al-faraj al-khuruj minal gham wal karb. Al-faraj itu artinya keluar dari kesulitan dan kesengsaraan. Itu beberapa mufradat. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazul irdafi ala daba. Faqad ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan mu'adan ala himari ufayl kama fi sahihaini wa li ibn Mundhir fi man ardafahu an-nabi sallam juz'un mufradun. Pertama, bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Sebab Rasulullah SAW pun telah membonceng Mu'ad di atas himar yang namanya Ufayl. Sekarang motor ya, jarang. Kuda boleh, kuda masih ada. Unta masih ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan Imam Ibnu Mundhir ini mempunyai satu pembahasan khusus tentang Nabi SAW membonceng sahabatnya. Tapi wanti-wanti sejak sekarang jangan ditanya. Bagaimana kalau laki-laki membonceng laki-laki duduknya, apakah ngajegang seperti yang sering kita lihat pada umumnya? Tahu ngajegang? Nah, jadi dua kakinya ini dibuka, kemudian gimana menurut? Jadi kaki kanan di sebelah kanan, kaki kiri di sebelah kiri motor, ya. Atau kayak wanita. Kalau wanita kan tidak ngajegang. Ngarapet. Apakah kalau laki-laki dibonceng begitu gimana? Atau gimana? Jangan ditanya. Sebab kalau di Saudi, tidak semua di Saudi juga, di beberapa bagian dan jarang di sana motor walaupun ada. Atau di Pakistan, laki-laki dibonceng itu tidak seperti di kita ngajegang, tapi seperti wanita. Kenapa? Sebab dalam urut mereka aib Kalau umpamanya kaki paha kita itu kena nempel di paha atau di pantat orang lain walaupun sama-sama laki-laki, aib sekali dan terkesan porno. Makanya mereka gak pernah dibonceng seperti itu. Kalau di kita kan seperti itu lazimnya. Kalau kita malah, kalau kita malah dibonceng itu disebut tasabuh dengan wanita, banci tasabuh dengan wanita, karena itu lebih selamat itu ya, lebih selamat daripada berboncengannya dipegangkan. Kalau di Saudi dua-duanya ada yang ngajegang, ada yang begitu, ada yang tidak ngajegang. Sudah, jangan ditanya saya. Sudah saya jelaskan. Kedua, istihbabu ta'limin nasil ilman nafi'a bil kalamil mukhtasar al-mufid al-jami'. Disunnahkan mengajarkan manusia, mengajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat dengan kalimat-kalimat yang ringkas tetapi bermakna dan mencakup. Ringkas tapi padat. Ketiga, al-hirsu ala nasyiatil muslimin li'anna ta'lima fis shaghr kan naqas fil hajar. Ini anjuran untuk apa? Membina, mendidik kaum muslimin sejak masa mereka berkembang, sejak kecil. Seperti Rasulullah SAW mengajari siapa? Ibnu Abbas ketika masih kecil, disebutnya juga gulam. Karena mengajar ketika kecil itu taubahnya seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu sulit, bukan main, keras kan? Tapi begitu kita berhasil mengukir, wah itu nempelnya lama, gak bisa dihapus itu. Kan begitu. Mengajari anak ketika kecil sulitnya bukan main, karena masa mereka ini masih seneng-senengnya main-main, kurang serius. Kemudian fantasinya juga berjalan. Oh ini huruf to ini kok seperti kaki robot ya? Oh, kemana aja dulu? Ini apa to? Kok ini mah seperti kaki robot lah? Kalau kurang sabar kita bisa dipakai itu anak. Nah tapi begitu sudah tertanam, itu lama tertanamnya itu di dalam memori. Keberapa tuh? Ketiga. Keempat, alal alimi ay yastathira intibaha talibil ilmi wa yuraqibahu fi dhalika bimulatafatihi au tanbihihi ala ahammiyatih. Seorang alim harus memprioritaskan mewanti-wanti talibul ilm dan memberikan spirit kepada para penuntut ilmu dalam hal itu, dalam hal tadi yang disebutkan dalam hadis ini, secara lembut, secara lemah lembut, atau memperingatkan dia tentang pentingnya ini, menekankan tentang pentingnya hal yang diajarkan ini. Kelima, al-jaza'u min jinsil amal. Faman hafidhallaha hafidhahu. Wa hadha fil Qur'ani katsir. Qaqawlihi ta'ala wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Fadhkuruni adhkurukum. In tansurullaha yansurukum. Bal ja'a sharihan fi qawliha jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Balasan ini bergantung kepada amal yang dilakukan oleh seseorang. Maka siapa yang melihara Allah, Allah akan balas memelihara dia. Dan hal ini banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Baqarah ayat 40 Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Laksanakan janji-janjimu kepadaku, aku akan laksanakan janji-janjiku kepadamu. Dalam Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dalam Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pun akan menolongmu. Bahkan dalam Ar-Rahman 60 disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi satu kebaikan kecuali kebaikan juga. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu bergantung kepada amal. Amal baik, balasan baik. Amal buruk, balasan buruk. Kelima, Allah subhanahu ya ketujuh, keenam. Keenam, Allah subhanahu yatafaddalu ala ibadihi wa yaziduhum. فَمَنْ حَفِظَ اللَّهَ حَفِظَهُ وَكَانَ مَعْهُ وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ نَصَرَهُ وَثَبَتَ ثَبَتَ apa? وَثَبَتَ وَثَبَتَ قَامَ. وهذا الأصل في معامل في معامل في معاملات الله لعباده صريح في قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله سبحانه وتعالى memberikan karunia kepada hamba-hambanya dan